Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam kedua dari bulan Rajab 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 13 Februari 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam al-Umdah, yang mana ya khawati fillah ya ra'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babun jami'un, bab yang mengumpulkan beberapa pembahasan terkait dengan as-salah, tidak khusus pada pembahasan sutra, tidak khusus pada pembahasan sujud sahwi atau yang semisalnya dari babus salah, akan tetapi di sini akan dikumpulkan beberapa hadis yang datang dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukum terkait dengan salat itu sendiri. Hadis yang pertama yang telah kita bahas terkait dengan biografi singkat dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Ibnu Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Qala, yang mana beliau mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, Iza dakhala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian akan masuk. Kemarin sudah kita jelaskan secara umum bahwa terkait dengan hal ini adalah fi'il madhi, dakhala ahadukum, akan tetapi memiliki makna al-mudhari'. Jadi kalau kalian masuk ke dalam sebuah masjid, fala yajlis, maka janganlah kalian duduk, hatta yusalli rak'atain, sampai kalian telah mengerjakan dua rakaat. Ini juga kebalikannya yusalli, fi'il mudhari', hal ataukah mustaqbal maknanya, sedang atau akan dilakukan. Tapi di sini hatta yusalli rak'atain, sampai dia telah selesai. Maknanya berarti makna al-madhi. Jadi apabila kalian, salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sampai kalian selesai mengerjakan dua rakaat. Itulah yang dikenal dengan tahiyatu al-masjidi. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam karya beliau At-Tanbih menjelaskan Asy-Syarhul Ijmali, pembahasan hadis ini secara global. Disebutkan oleh beliau al-masajidu buyutullahi azza wa jal, bahwasanya masjid-masjid ini merupakan rumahnya Allah jalla jalaluh. Wa amkinatu ibadatih, dan tempat-tempat yang dipakai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falaha minat ta'zimi ma yaliqu biha, maka sudah sepantasnya yang menjadi rumah Allah, yang menjadi tempat peribadahan kaum muslimin, itu sudah seyokianya, sudah seharusnya untuk dihormati, diagungkan. Karena berarti ini bukan tempat sembarangan, ini adalah tempat yang luar biasa, tempat yang suci. Wa minhu ma haddatsa bihi Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu arda anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha dakhil al-masjid ayajlisa hatta yusalli rak'atayn ta'dhiman lillahi 'azza wa jalla wa tusammayan tahiyatal masjid. Oleh karenanya, sesuai dengan hadis yang disampaikan kepada kita dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam melarang seorang yang masuk ke dalam masjid untuk duduk. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai dia telah mengerjakan salat dua rakaat. Dalam rangka apa? Salat dua rakaat tersebut ta'ziman lillah, dalam rangka mengagungkan Allahu jalla jalaluh, menghormati rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua rakaat ini dikenal oleh para ulama al-fuqaha tahiyatul masjid, dengan nama tahiyatul masjid, salat yang diperuntukkan untuk menghormati masjid-masjid Allah, yakni rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna dakhilahu yabtadi'u bihima kama yabtadi'u dakhil 'alal qaumi bittahiyah. Kenapa dikatakan atau dinamakan sebagai dua rakaat tahiyatul masjid? Sama seperti keadaan seorang yang masuk ke dalam sebuah kerajaan yang di sana ada raja, ada para pembantunya, ada para menterinya dan yang lainnya. Kemudian seorang tersebut masuk, akan otomatis memberikan sebuah tahiyah, memberikan sebuah penghormatan, memberikan sebuah salam paling tidaknya. Maka ini yang dimiliki oleh seorang manusia. Maka tentunya rumah Allah Jalla wa'ala yang sangat jauh lebih mulia dibandingkan kerajaan yang ada di muka bumi ini, lebih pantas untuk diberikan at-tahiyyah, lebih pantas untuk diberikan rasa hormat. Kita mengagungkan benar-benar apa yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala dari rumahnya subhanahu wa ta'ala. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Intaha kalamuhu bil ikhtisar. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah di dalam At-Ta'sis juga menjelaskan hadis ini secara global sebelum beliau masuk kepada pembahasan khilafat, perselisihan di tengah-tengah para ulama al-fuqaha tentang apa hukum dari tahiyatul masjid ini, yang nantinya akan kita baca dan akan kita bahas dari tulisan beliau, yang beliau merojihkan, menguatkan pendapat bahwasanya tahiyatul masjid adalah satu hal yang wajib, yang tidak boleh, bahkan tidak pantas untuk ditinggalkan oleh seorang muslim. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Akan kita bahas pada waktunya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah mengatakan, naha An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulla dakhilin lil masjid ay yajlisa qabla ay yusalli rak'atain. Nabi alaihi salatu wassalam melarang siapa saja yang masuk ke dalam masjid untuk dia duduk. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam langsung duduk, masuk ke dalam masjid tiba-tiba langsung duduk. Lah. Lebih dahulu dia kerjakan salat dua rakaat yang tahiyatul masjid. Kenapa? Li annal masajida buyutullah. Karena masjid-masjid ini merupakan hakikat dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhala 'alal malik baitahu. Bagaimana ketika seorang masuk ke dalam istana sebuah kerajaan? Labudda ayuqaddima lahu tahiyyah. Sudah sepantasnya untuk orang tersebut, rakyat tadi yang menghadap rajanya, yang masuk ke kerajaan tersebut memberikan sebuah penghormatan sebelum masuk ke dalam, sebelum bertemu, sebelum menunaikan hajatnya. Wa tahiyatu malakil muluk wa rabbil arbab wa jabbaris samawati wal ard wa mubdi'ihima an takhda'a li jalalihi. Dan sudah barang tentu penghormatan, pengagungan yang kita berikan kepada rajanya, para raja Allahu Jalla wa'ala, Zat yang maha sempurna, Rabbul Arbab, Allahu Jalla wa'ala satu-satunya Zat yang berhak untuk disembah, Jabbar siwal ard, yang menguasai seluruh apa yang ada di dalam langit dan bumi ini, Mubdi'ihima, yang menciptakan langit, alam semesta, semuanya. Maka itu jauh lebih pantas lagi untuk kita hormati rumahnya Allahu Jalla Jalaluh, kita agungkan masjid Allahu Jalla wa'ala, agar kita mendapatkan kemuliaan pula dari Allahu Jalla wa'ala. Waqad asyara ila dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqul, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah alaihi rahmatullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, a'tul masajida haqqaha, berikanlah masing-masing dari masjid Allah Subhanahu wa taala haknya masing-masing. Apa haknya satu masjid? Apa haknya rumah Allah Jalla wa ala? Haknya rumah Allah Subhanahu wa taala adalah diagungkan. Haknya rumah Allah Jalla wa ala, haknya masjid Allah Jalla Jalalu adalah dimuliakan. Ini yang dimiliki dari masjid atau rumah-rumah Allah di muka bumi ini, harus dimuliakan, harus diagungkan, harus disucikan. Karena itu adalah merupakan satu tempat ibadah, dan lebih-lebih lagi itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, sebuah kerajaan saja apabila kita akan masuk ke dalamnya, maka kita akan memberikan penghormatan terlebih dahulu, kita muliakan terlebih dahulu kepada para penjaganya dan yang seterusnya. Apalagi yang kita masuki adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allahu Jalla wa ala, yang memang merupakan satu tempat yang sangat-sangat suci dan sangat-sangat sakral bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi pula fiqhul hadis, terkait dengan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah ini. Yang pertama, awalan kata beliau, ikhtalafal ulama fi hukmi hatainir rak'atain. Para ulama hakikatnya telah berselisih. Ulama al-fuqaha secara khusus mereka berselisih tentang hukum dari dua rakaat yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang seakan-akan ini merupakan sebuah amr, sebuah perintah dari beliau alaihi salatu wasallam. La yajlis hatta yusalli rak'atain, jangan ada seorang pun dari kalian yang duduk sampai dia kerjakan salat dua rakaat. Artinya apa? Kamu salat dulu dua rakaat baru kamu boleh duduk. Maka khawati fillah yarakumullah, dhahab al-jumhur, kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, ila annaha sunnatun. Jumhur para ulama, al-fuqaha, mayoritas dari kalangan para fuqaha, mengambil sebuah hukum, mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya dua rakaat yang dikenal dengan nama tahiyatul masjid ini adalah sebuah hal yang hukumnya sunnah. Perhatikan ucapan Al-Imam An-Najmi bahwa ini adalah pendapat jumhur para al-fuqaha. Karena memang jumhur para ulama dari kalangan al-fuqaha secara khusus, mereka bersepakat bahwasanya yang wajib adalah salat lima waktu yang telah disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala, salawatul maktubah dari al-fajr, al-zuhur, al-asar, al-maghrib, al-isya, ini yang wajib. Adapun selainnya, apakah itu witir ataukah tahiyatul masjid atau mungkin salat sunnah sebelum al-fajr, qabliyah, al-fajr, yang di sana terdapat khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ulama al-fuqaha bil khusus. Maka jumhur dari kalangan mereka, para fuqaha, mengatakan itu sunnah semuanya. Witirnya itu adalah hukumnya sunnah, tahiyatul masjid itu hukumnya adalah sunnah, begitu pula qabliyatul fajr hukumnya sunnah, karena tidak ada yang wajib kecuali lima waktu yang telah di disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, perintah langsung kepada An-Nabi alaih salatu wassalam ketika peristiwa Isra wal Mi'raj yang telah kita ketahui bersama. Kemudian dijelaskan oleh al-imam An-Najmi wa hakahu al-hafidhu fil fathi ijma'an. Bahkan lebih dari itu, Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Al-Fatah, yakni Fathul Bari, jilid yang pertama halaman ke-537, Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah menyatakan bahwa pendapat ini, yakni pendapat yang menyatakan bahwa hukum dari tahiyatul masjid adalah sunnah, merupakan sebuah ijma, kesepakatan para ulama al-fuqaha. Faqal, yang dijelaskan oleh Al-Hafidh adalah wattafaqa a'immatul fatwa ala annal amra fi dhalika lin-nadabi. Telah bersepakat para ulama ahli fatwa bahwasanya perintah Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang terkait dengan tahiyatul masjid dua rakaat sebelum kita duduk di masjid Allah jalla jalaluh itu perintah yang menunjukkan satu perkara sunnah, bukan perintah yang menunjukkan satu perkara wajib. Sama seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menjelaskan tentang wajibnya ahlul Quran dalam tanda kutip untuk melakukan salat witir. Ya ahlul Quran autiru, itu fi'il, amr, perintah. Tapi hal tersebut bukan menunjukkan satu kewajiban. Ini perintah yang tidak menunjukkan satu kewajiban. Walaupun hukum asal dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-wujub, akan tetapi di sana ternyata terdapat beberapa sharif, beberapa hal yang memalingkan satu pendapat dari wajib menjadi sunnah. Maka al-amr fi dzalika lin-nadbi. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk seorang melakukan dua rakaat yang dikenal dengan tahiyatul masjid, ini perintah tapi ditujukan pada perkara yang sunnah, bukan pada perkara yang wajib. Wa naqalahu Ibnu Battal an ahli adh-dhahir walladhi sarraha bihi Ibnu Hazm adamuhu. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah berupa ijma', kesepakatan dari para ulama ini, ternyata imam yang lainnya di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Battal alaihi rahmatullah dari menukilkan dari ahli zahir, mereka yang berada di atas madhab Adh-Dhahiriyah, walladhi sarraha bihi Ibnu Hazm, begitu pula yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hazm alaihim rahmatullah jami'an, adamuhu, adamul ittifaq, adamul ijma', tidak ada kesepakatan dalam permasalahan ini. Artinya apa? Terdapat khilaf, terdapat perselisihan. Ada yang mengatakan wajib, ada pula yang mengatakan sunnah. Tapi jumhur menyatakan bahwa hukum dari tahiyatul masjid adalah sunnah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talaba hafizakumullah min kulli su'in wa makruh, adalah pendapat yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id alaihi rahmatullah di dalam Syarhul Umdah. Beliau menjelaskan dan lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa tahiyatul masjid dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang ketika dia masuk ke dalam masjid hukumnya adalah wajib. Demikian pula dinukilkan dari Al-Imam As-Sanani alaihi rahmatullah, yang mana beliau mendukung apa yang dimiliki dari pendapat Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id. Wazid ila dalik, demikian pula Al-Imam Ash-Shawkani alaihi rahmatullah di dalam An-Nail, Nailul Autar, juga menyatakan bahwa pendapat yang rajih dalam hadhil mas'alah, dalam permasalahan ini, adalah hukum wajibnya tahiyatul masjid bagi seorang yang masuk ke dalam masjid. Kita bacakan apa yang dimiliki dari pendapat a'immah tersebut. Yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id alaihi rahmatullah. Beliau menyatakan di dalam Syarhul Umdah, wa naqala an ba'din nas annahuma wajibatan. Dan ternukil dari sebahagian para ulama, annas yang dimaksudkan di sini adalah para ulama, al-fuqaha. Annahuma wajibatan, dua rakaat tersebut hukumnya adalah wajib. Tamassukan bin nahyi, apa dalilnya para ulama tersebut? Mereka berpegang teguh bin nahyi anil julus. Mereka berpegang teguh dengan larangan yang datang dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam untuk seorang itu duduk qabla ruku', sebelum dia melakukan rakaat-rakaat tadi. Jadi larangannya jelas, Nabi alaihi salatu wassalam melarang jangan kamu duduk. Maka datang larangan ini, dipeganglah oleh sebahagian para ulama dan dinyatakanlah bahwa dua rakaat yang namanya adalah tahiyatul masjid wajib. Karena Nabi alaihi salatu wassalam melarang seorang untuk langsung duduk. Wa 'ala riwayatil ukhra allati waradat bi sighatil amr. Dalil yang berikutnya adalah riwayat yang lain lagi yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang tentunya adalah riwayat yang sahihah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan. Jadi bukan hanya jangan kamu duduk, tapi juga diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yakunu tamassuk bi sighatil amr. Maka sudah jelas kalau sudah ada perintah, apalagi ada larangan, cukup kita mengambil hukum bahwa ini adalah wajib. La syakka anna zahiral amru bil wujub. Karena sudah sangat jelas. Ada riwayat yang menyatakan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, ada pula riwayat seperti apa yang ada di hadapan kita, Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk seorang itu langsung duduk. Jadi jelas ini ke arah wajib. Selesai penukilan dari ucapan al-Imam Ibn Daqiq al-Eid alaihi rahmatullah, yang mana beliau di akhir ucapannya mengisyaratkan bahwa apabila ada para ulama yang memalingkan dari pendapat wajib ini menuju hukum sunnah, bahwa tahiyatul masjid dua rakaat tersebut tidaklah wajib, hanyalah hukumnya sunnah, muhtajun ila dalil, kata beliau, butuh didatangkan dalil. Artinya kita berada pada sebuah hukum yang baku. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan, Nabi salatu wassalam pun melarang. Alaihi salatu wassalam, beliau memerintahkan, beliau pun melarang. Untuk memerintahkan untuk apa? Salat tahiyatul masjid, melarang untuk duduk. Jelas. Itu pendapat yang pertama dari al-Imam Ibn Daqiq al-Eid. Pendapat yang kedua datang dari al-Imam As-San'ani alaihi rahmatullah. Masih dalam pihak yang menyatakan bahwa tahiyatul masjid ini wajib. Apa kata al-Imam As-San'ani alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Al-Uddah, ketika beliau menukilkan ucapan al-Imam Ibn Daqiq al-Eid alaihi rahmatullah di atas tadi? Maka kata al-Imam As-San'ani alaihi rahmatullah, hadza huwa as-shawab. Inilah pendapat yang benar. Wa ijabuhuma huwal jari ala muqtadal awamir wan nawahi. Dan apabila kita menyatakan bahwa ini adalah hukumnya wajib, tahiyatul masjid tadi hukumnya wajib, sudah jelas sejalan dengan kaidah yang kita pelajari bersama, kaidah yang kita ketahui, ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, ada larangan dari beliau. Perintah untuk melakukan dua rakaat, larangan untuk langsung duduk. Wa hadzal i'tidarul ladzi dzakarahu syarih qad abana wajhu dha'fihi wa dhahara min qala wa dhahara min kalamihi quwwatal qawli bi wujubihima. Maka walaupun ada beberapa pendapat para ulama di sana yang memalingkan hukum wajib menjadi sunnah, akan tetapi sudah sangat jelas ini pendapat al-Imam As-San'ani alaihi rahmatullah, yang sekali lagi mendukung ucapan al-Imam Ibn Daqiq al-Eid. Sudah jelas kewajiban dari dua rakaat tersebut, tahiyatul masjid tadi. Wa hadzal ladzi nakhtar, dan inilah pendapat yang kami pilih. Kemudian beliau membawakan sebuah dalil yang cukup kuat dalam permasalahan ini. Wa qad qata'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khutbatahu wa amara man ra'ahu dakhala al-masjida wa huwa yakhthub wa lam yusallihima amarahu bisalatihima wa huwa min muakkadatil ijab. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata beliau, di antara dalil yang menunjukkan bahwa tahiyatul masjid ini adalah satu hal yang wajib, bagaimana ketika terjadi satu peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Nabi alaihi salatu wasallam sampai rela memutus khutbah beliau, memberhentikan khutbah Jumat beliau alaihi salatu wasallam, wa amara man ra'ahu dakhala almasjid, yang mana ketika itu beliau sedang melihat seorang yang baru datang, baru masuk ke dalam masjid, keadaan Nabi alaihi salatu wasallam sedang berkhutbah, tapi orang ini langsung duduk, tidak mengerjakan salat tahiyatul masjid, tidak mengerjakan salat dua rakaat. Lam yusallihima. Orang tersebut yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang berkhutbah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memotong khutbah beliau, memutus khutbah beliau dan meminta kepada orang yang langsung duduk tersebut untuk kerjakan dua rakaat. Kamu berdiri dan kamu kerjakan dua rakaat, yakni salat tahiyatul masjid. Wa huwa min muakkidatil ijab. Maka peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak memandang sesuatu yang sunnah dalam masalah ini. Kalau mungkin hukumnya sunnah, akan dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang mau sholat tahiyatul masjid silahkan, yang tidak mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid pun silahkan, gak akan diingkari sekeras itu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bayangkan khalayak ramai, khawatifillah ya ra'akumullah, ini bukan bentuk pengingkaran biasa. Seluruh sahabat bisa menyaksikan siapa orang tadi yang tidak mengerjakan tahiyatul masjid, karena dia sudah duduk langsung berdiri dan mengerjakan dua rakaat yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya menunjukkan bahwasanya ada penekanan dalam perintah ini, bukan hanya sekedar perintah yang mengarah kepada an-nadab, bukan sekedar perintah yang mengarah kepada amalan sunnah, melainkan wajib. Ini ucapan kedua atau pendapat kedua dari Al-Imam As-San'ani alaihi rahmatullah. Yang ketiga datang dari Al-Imam Syaukani alaihi rahmatullah, yang beliau juga secara sharih memberikan hukum bahwa tahiyatul masjid dua rakaat yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sekian banyak riwayat, di antaranya adalah riwayat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda, menunjukkan wajibnya dua rakaat tersebut. Yang mana Imam Syaukani alaihi rahmatullah di dalam An-Nail mengatakan, "Idza arafta hadza la halaka anna adh-dhahira ma qala ahli adh-dhahiri min al-wujub." Kalau kamu sudah mempelajari hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini, pembahasan-pembahasan yang ada di tengah para ulama al-fuqaha ini, kamu akan mendapati bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ahli adh-dhahir yang mengatakan ini adalah sesuatu yang wajib, madhab adh-dhahiriyah. Ini ucapan yang ketiga yang kita nukilkan dari Al-Imam Syaukani alaihi rahmatullah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah memberikan kesimpulan beliau. Kata Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, "Qultu," maka aku katakan, "Al-qawlu bil-wujubi huwal-awla." Pendapat yang menyatakan bahwasanya hukum dari tahiyatul masjid, dari dua rakaat tersebut adalah wajib, itu adalah pendapat yang lebih utama. Itu adalah pendapat yang lebih utama. Ini awal dari ucapan Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Kemudian beliau lanjutkan, bukan hanya sekedar sebuah kesimpulan, ada alasannya. Liwujudil amri wala sarif. Kenapa? Karena di sana terdapat sebuah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak ada yang memalingkan. Satu perintah hukum asalnya wajib dan tidak ada yang memalingkan sesuatu yang wajib menjadi sunnah. Bahkan dalil-dalil yang lain, riwayat-riwayat yang lain menjelaskan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam justru lebih menguatkan bahwa ini bukan perkara yang hanya sunnah hukumnya. Bagaimana ketika tadi seperti dinukilkan oleh Imam San'ani alaihi rahmatullah, ada seorang yang datang rela Nabi alaihi salatu wassalam memutus khutbahnya dan mengatakan, seraya memerintahkan, "Shalli rak'atain." Salatlah dua rakaat. Kalau sekedar sunnah tidak akan dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Demikian yang difahami oleh para ulama yang berada pada pendapat kedua ini. Justru riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pun memandang ini bukan satu hal yang sunnah. Kemudian beliau sedikit membahas dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah wa man ma'ah jumhur al-fuqaha secara umum, amma sarfuhu, karena di pendapat yang pertama mereka memakai dalil bahwa perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam itu hukumnya ke arah sunnah. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, khotifillah yura'akumullah, tidak ada sholat yang wajib kecuali lima waktu. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang sahihah, khamsu salawatin katabahunna Allah ila akhiril hadis. Ada lima sholat yang memang diwajibkan untuk kalian oleh Allah Jalla wa'ala, untuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sholat-sholat wajib yang kita ketahui bersama dari al-bay al-isya'nya. Maka kata pendapat pertama, ini sorifnya. Ini yang memalingkan dari hukum wajib. Kalau seandainya tidak ada hadis ini, maka kita pun akan mengatakan tahiyatul masjid hukumnya wajib, karena sangat kuat dalilnya. Tapi karena ada hadis ini, hanya lima sholat yang wajib, akhirnya kami mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Tapi ini akan dibahas oleh Al-Imam Ahmad An-Najmi alaihi rahmatullah secara khusus. Wa hadithul Arabi alladhi ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, hadis yang kedua yang dijadikan dalil oleh para ulama al-jumhur minal fuqaha yang mengatakan tahiyatul masjid hukumnya sunnah adalah hadis al-Arabi yang ketika itu dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya min shalah, wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepada aku salat-salat yang memang aku diwajibkan untuk mengerjakannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an, yang wajib untuk kamu kerjakan adalah sholat lima waktu. Selebihnya itu adalah sholat sunnah yang kalau kamu ingin kerjakan, kerjakan. Kalau tidak pun tidak mengapa. Wafi akhirihi, dalam akhir riwayat tersebut disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika badui tersebut, Arabi tersebut langsung pergi meninggalkan Nabi Alaihi Wasallam, dan dia sempat menyatakan, aku tidak akan menambah, tidak akan mengurangi, tidak akan aku tambah sedikit pun wahai Rasulullah, tidak akan aku kurangi sedikit pun wahai Rasulullah dari apa yang engkau pesankan kepadaku. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, aflah in shadaq aw dakhala al janna in shadaq, dia beruntung kalau memang jujur, dan dia akan masuk ke dalam surga kalau dia jujur dalam ungkapannya tersebut. Artinya tidak dia tambahkan, tidak dia kurangi. Maka ini dua dalil yang dijadikan oleh jumhur para fuqaha sehingga mereka mengeluarkan sebuah hukum bahwa tahiyatul masjid dua rakaat hukumnya adalah sunnah. Aqul, disebutkan al-imam an-najmi alaihi rahmatullah, maka aku katakan, sarful amri anil wujubi ila an-nadbiyya bihadzainil haditsaini laisa bijayyidin. Ketika mereka para ulama, terkhusus jumhur al-fuqaha yang berada di pendapat pertama tadi, memalingkan hukum wajib menjadi sunnah. Aslinya mereka tahu ini adalah wajib. Ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengerjakan dua rakaat. Ada larangan untuk langsung duduk. Kemudian kejadian-kejadian yang tadi ketika khutbah Jumat Nabi alaihi salatu wassalam mengutus. Dan yang seterusnya dari riwayat-riwayat yang datang dalam permasalahan ini. Kemudian mereka para ulama tersebut memalingkan dari hukum wajib karena dua hadis yang kita bacakan tadi diantaranya. Hadis yang menerangkan bahwa sholat wajib itu hanyalah lima, begitu pula hadis terkait dengan seorang Arabi, seorang Badui yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dengan dasar dua dalil ini mereka palingkan hukum wajib menuju sunnah, aslinya wajib mereka palingkan menjadi sunnah, ini kurang baik kata beliau. Kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, anna hadainil haditsaini warada fis salawatil mutakarrirah fi salawati al-mutakarrirah fil yaumi wal lailah. Jadi sisi pendalilan dari pendapat yang pertama jumhur al-fuqaha dikomentari oleh Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah bahwasanya dua hadis di atas yang dijadikan sebagai dalil, oh ini loh menunjukkan bahwa tahiyatul masjid itu enggak wajib. Karena yang wajib kan hanya lima. Kata Imam An-Najmi, dua hadis yang ada tadi disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam konteks yang berbeda. Apa konteks ucapan Nabi alaihi salatu wassalam fis salawatil mutakarrirah? Yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah salat yang terulang fil yaumi wal lailah. Salat yang terulang sehari semalam. Jadi terus terjadi setiap hari pasti ada al-fajr, setiap hari pasti ada az-zuhur dan yang seterusnya sampai al-isya. Terulang setiap hari, setiap saat. Sehari semalam 5 kali. Kalau ini konteksnya na'am. Sehari semalam enggak ada kewajiban yang keenam. Misalkan witir, enggak. Itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Jadi konteks Nabi alaihi salatu wassalam dalam dua hadis tersebut menyampaikan yang wajib, maksudnya yang wajib adalah salat-salat yang mutakarrirah, yang terulang setiap harinya. Sehari semalam terus berulang. Terus terulang. Ini dari sisi yang pertama. Sehingga enggak bisa dijadikan sebagai patokan, oh berarti tidak ada yang wajib kecuali lima ini. Ya mungkin ada beberapa para ulama yang berpendapat bahwa salat Id hukumnya wajib setahun sekali. Idul Fitr, Idul Adha dan yang lainnya ada pendapat ulama yang mengatakan wajib. Jadi konteksnya berbeda. Itu yang mau disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah. Thanian, dari sisi yang kedua. Al-Azhar al-farqu bainal wajibi wal fardhi. Pendapat yang lebih benar sebenarnya kata beliau, kita harus membedakan. Membedakan antara apa? Membedakan antara al-wajib dengan al-fard. Dengan hukum wajib dan hukum al-fard. Wa anna darajatil wujub mutafawitah. Begitu pula kita harus mengetahui bahwa sesuatu yang wajib itu bertingkat-tingkat keadaannya, tidak pada satu level. Sesuatu yang wajib tidak pada satu tingkatan. Fa'a'la darajatil wujub wa akaduha ma yusamma fardhan wa ruknan. Maka dari derajat-derajat al-wajib, jadi al-wajib itu kan memiliki beberapa tingkatan, memiliki beberapa tangga. Tangga yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi dari al-wajib ini adalah apa yang disebut dengan fardhan ataukah ruknan. Maka kita dikenal atau dikenalkan oleh para ulama al-fuqaha dengan ucapan-ucapan fardhan, dengan ucapan ruknan. Ruknun min arkanis salah, rukun min arkanil wudu, dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh. Rukun min arkanis siyam, rukun min arkanis zakah, dan yang lainnya. Rukun-rukun zakat, rukun-rukun salat, rukun-rukun puasa. Ini tingkatan al-wujub yang paling tinggi, yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Seperti yang kita ketahui, ikhwati fillah yara'akumullah, yang sudah kita bahas, kalau yang namanya rukun salat enggak sah apabila ditinggalkan. Di antara rukun salat adalah takbiratul ihram. Ketika ada seorang muslim yang salat tanpa takbiratul ihram, tanpa Allahu Akbar membuka salatnya dengan takbiratul ihram, maka tidak sah salatnya. Apakah itu al-wajib? Naam, itu al-wajib. Tapi definisi yang lebih teliti dalam ilmu fiqih itu bukan al-wajib. Karena wajibatus sholat ada lagi. Kewajiban-kewajiban sholat kita sudah tahu. Kemarin baru kita bahas. Kalau misalkan ditinggalkan bisa kita tutup dengan yang namanya sujudus sahwi. Itu wajibatus sholat. Tapi kalau rukun min arkanis sholat gak bisa sama sekali. Ruku harus kamu datangkan ruku, sujud harus kamu datangkan sujud, takbiratul ihram harus kamu lakukan takbiratul ihram. Jadi yang namanya al-wujub atau al-wajib itu bertingkat-tingkat, yang paling tinggi namanya adalah fardhan atau ruknan. Begitu pula salat-salat wajib bertingkat-tingkat, yang paling tinggi apa? Fardhan, yang mana? Lima waktu. Itu paling tinggi sudah. Tingkatan tertinggi. Di bawahnya ada yang wajib, tapi tidak sampai kepada tingkatan yang pertama. Itu yang ingin disampaikan oleh beliau. Maka pembahasan terkait dengan rukun dan yang lainnya telah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Contohnya dalam ibadah haji, ada rukun-rukun haji, ada kewajiban-kewajiban berhaji dan yang lainnya, dibedakan oleh para ulama al-fuqaha. Sehingga dikatakan oleh beliau, wahuna naqul, maka bisa kita simpulkan, wujud wajibat au faraid fil Islam tu'tabar arkanan fihi la yasihhu biduniha. Sesuatu yang wajib ataukah fard di dalam Islam, sesuatu yang terkait dengan tadi rukun-rukun salat, rukun-rukun puasa, rukun-rukun haji dan yang lainnya, tu'tabar arkanan. Ini bahagian dari rukun. La yasihhu biduniha. Tidak akan sah amalan ibadah seseorang tanpa dia mengerjakan rukun-rukun tadi. La yanfi wujud wajibat ukhra hiya aqal minnal aula fit ta'kid. Dan di sana pun di amalan-amalan tersebut, apakah itu salat, berhaji, zakat dan yang lainnya, ada amalan yang wajib tapi tidak sampai kepada tingkatan rukun. Seperti yang kita contohkan tadi, khotifillahi rahimakumullah. Ada di sana rukun salat, ada di sana wajibatus salat. Ada di sana rukun haji, ada di sana wajibatul hajj. Yang mana kalau wajibat ini biasanya lebih rendah tingkatannya. Kalaupun ditinggalkan seperti wajibat sholat yang kita telah mudah membahasnya pada pertemuan pertemuan. Wajibat sholat, misalkan subhana rabbiyal a'la, tidak kita kerjakan, bisa kita tutup celah tersebut, kekurangan tersebut dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tidak kita kerjakan, maka tidak teranggap sholat kita. Maka dijelaskan di sini oleh beliau, la nafyi atau la yanfi wujud wajibat ukhra hiya aqallu minal aula fit ta'kid wal ahammiyah. Tingkatannya jauh lebih di bawah dibandingkan dengan fard, dibandingkan dengan rukun tersebut. Wat tafriqu bainal fardhi wal wajib huwal haq. Maka di sini pendapat yang benar, seharusnya kita membedakan mana sesuatu yang fard, mana sesuatu yang wajib. Walaupun kalau kita bahasa Indonesia kan, ikhwati fillah yarhamakumullah, ayuhat talaba bil khusus, hafizakumullah min kulli su'in wa makruh, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia sama. Fard itu apa artinya? Wajib. Wajib itu apa artinya? Wajib, karena bahasa Indonesia sempit, tidak seluas bahasa Arab. Jadi enggak bisa kita kiaskan, tidak bisa kita analogikan dengan bahasa ibu pertiwi kita. Tapi al-fard ini harus kita ketahui, al-fard ini setara dengan yang namanya rukun. Pada tingkatan yang paling tinggi dia. Enggak bisa dilobi istilahnya, enggak bisa untuk ditinggalkan, harus mau tidak mau dikerjakan. Yang namanya ibadah haji, wukuf di Arafah, ya harus wukuf di Arafah. Enggak ada wukuf di Arafah, ya enggak ada haji. Yang namanya sholat, harus ada takbiratul ihram, harus membaca suratul fatihah. Tidak membaca suratul fatihah, tidak ada takbiratul ihram, tidak ada sholat bagi dia. Ini namanya tingkatan yang paling tinggi, fardhon, ruknan dalam bahasa al-fuqaha. Tapi di bawahnya ada juga yang namanya apa? Wajib. Apa bahasa Indonesia wajib? Ya wajib. Ruknan apa? Rukun. Fardhon apa? Wajib. Sama, kurang lebih. Hanya ada sisi perbedaan dari lafaz al-arabiyah. Rukun atau fardhon berada pada tingkatan yang paling tinggi, sementara wajibat berada pada tingkatan di bawahnya. Kama huwa ra'yul hanafiyyati wal hanabilah. Demikianlah pendapat dari madhab al-hanafiyyah, madhab al-imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah, demikian pula al-imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka dari apa yang disebutkan di sini, pendapat Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi yang pada pertemuan akan datang insyaallah ta'ala akan kita utarakan pandangan yang berikutnya dari beliau tentang apa yang dijadikan oleh dalil jumhur para fuqaha yang menjadikan dua hadis tadi sebagai hujjah, sebagai dalil tahiyatul masjid tidaklah wajib akan tetapi sunnah karena dua hadis tersebut. Itu akan dilanjutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Namun kesimpulan yang bisa kita ambil sementara ini, bahwasanya di sana ada sholat-sholat yang fard yang sudah tidak bisa lagi untuk ditoleransi, tidak bisa lagi untuk ditolerir. Artinya harus mau tidak mau wajib, dengan sewajib-wajibnya seorang muslim yang bersyahadatul la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah untuk dia mengerjakan sholat tersebut, al-fajr sampai al-isya, wajib sewajib-wajibnya, tidak bisa ditinggalkan. Tapi di sana ada sholat yang hukumnya bukan fard, hukumnya bukan fard, tapi wajib. Semoga bisa difahami. Bukan fard, bukan seperti tingkatannya kita meninggalkan sholat subuh, kita meninggalkan sholat duhur, meninggalkan sholat asar, dan yang seterusnya, tidak. Tapi kalau kita meninggalkan tahiyatul masjid, ya dosa, karena itu meninggalkan satu hal yang wajib. Tapi tingkatannya masih berada di bawahnya. Mungkin masih bisa ditutup dengan celah-celah seperti hukum sholat. Ketika kita meninggalkan kewajiban, ditutup dengan sujud sahwi dan yang semisalnya. InsyaAllah ta'ala, pembahasan ini akan kita lanjutkan. Masih banyak sekali faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya Najmi alaihi rahmatullah, yang akan berujung pada sebuah kesimpulan ketika beliau menguatkan pendapat tahiyatul masjid adalah sholat dua rakaat yang wajib untuk dilakukan. Kurang lebihnya, ana mohon maaf. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.